Yaitu gue tak ketak orang malaikat meskipun camat. Hei, narulita langsung ono. Katik bucamat gak payu. Ya, narulita langsung man robbuki man nabi utawurus. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu utawurus? Iso jawab lolos. Gak iso nyonyor. Apa? Sopo ae? Kiai yang ono. Angkitmu nek kiai terus malaikatnya sungkan. Katik nakoni tu. Nyun pangapunten kiai nggih. Sak derenge nyun pangapunten kepareng kula badhe tanglet panjenengan. Enggak ono. Nakoni yo langsung kepareng gak ada ya sahibal fadilah was saadah. Enggak ono. Kereng. Hei, Anwar Zahid. Yo wis langsung swarga. Sak karepku to. Sing ceramah aku. Alek camat urusane kan akeh, ruwet urusane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama amma ba'd sadatal masyayikh ulama'ana al-a'izza para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai para sesepuh bini sepuh pengasuh pimpinan Taman Pendidikan Al-Quran dan TPQ Al-Muttaqin para ustadz, ustazah, para wali santri, adik-adik santri, segenap pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama dari jajaran mustasyar syuriyah tanfidiyah mulai tingkat cabang majelis wakil cabang ranting-ranting berikut banom-banomnya muslimat fatayat GP Ansor Ibnu IPPNU sahabat-sahabat banser semuanya yang dimuliakan rekan-rekan panitia hadirin hadirat para jamaah hadir kita malam ini di majelis yang sangat mulia majelis khatmil Quran syukuran wisuda Al-Quran Mudah-mudahan semua yang hadir dapat berkahnya tercatat sebagai ahlul Quran. Paling tidak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kita saksikan bersama anak-anak kita dengan bangga dihadiri Bu Camat, Bu Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa. Ini soalnya mau lali gak tak sebut, mumpung gorong diprotes tokoh-tokoh masyarakat. Malam ini syukuran, moga-moga dengan disyukuri sesuai janjine Allah, nikmate ditambahi. Soalnya ngeten ya, nikmat nopo mawon, termasuk nikmat iso maca Quran bener, nikmat iso apal Quran, nikmat duwe anak apik, iku bukan hanya berarti sebagai rahmat, bukan hanya bermakna sebagai kasih sayang, tapi juga bermakna sebagai ujian. Dikei nikmat itu diuji ambek Gusti Allah. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kedudukan, kemenangan, beliau menyatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini adalah karunia dari Tuhanku yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan semua ini aku bersyukur atau malah kufur. Jadi nikmat itu disyukuri tak dikufuri, sama-sama ada konsekuensinya. Kalau disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Karo Gusti Allah ditambahi, ditambahi, ditambahi, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik, namanya jadi barokah. Lek dikufuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat iku lek dikufuri berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Tambah soro, tambah soro, tambah soro, tambah soro, tambah soro, tambah nyonyor, tambah nyonyor, tambah nyonyor, tambah nyonyor, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah lekrek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, namanya jadi musibah. Lah saiki aku takon, sampean urip sampai saiki kira-kira akendi lek syukur karo lek kufur? Akendi lek nrimo karo lek ngersula? Temen ah. Iki secara umum sik. Secara umum, kita diberi nikmat oleh Allah berupa negeri yang sangat indah, Indonesia, diiri oleh banyak negara-negara dunia. Diberi kemerdekaan, itu juga nikmat dari Allah. Maka di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, ayo saiki, bangsa Indonesia secara umum, menyikapi nikmat negara, menyikapi nikmat kemerdekaan, akeh ndi sing syukur karo sing kufur? Jawab sing jujur, lek tepak merayakan kemerdekaan ngene kok, sing akeh diisi acara agama ta hura-hura? Acara taat ta maksiat? Ngaji ta campur sari? Semangat ndi pengajian tandang dutan? Khataman Al-Qur'an tak gendaan? Lek biyen dibagi, biyen para tokoh, para pejabat, orang-orang besar rapat menyusun kebijakan, musyawarah merencanakan pembangunan Indonesia ke depan. Lah masyarakat kecil sing melarat-melarat ngene iki dikongkon seneng-seneng, dikai hiburan dengan macam-macam perlombaan. Makanya lomba kemerdekaan biyen niku isine hiburan. Kayak lomba balapan lari karung, lomba menek jambe, lomba tarik tambang, lomba mangan keropok. saiki mulai dirusak lomba-lomba ngono iku. Mulai dirusak. Aku tau nonton nang YouTube yo. Ngeri yo. Lok lomba merayakan kemerdekaan niku kok wong wedok dikongkon ngempet terong. Teronge dawa sakmene. Tangane dicancang. Terus terong itu harus dipindah ke kempitan temennya. Gak oleh gak ya tangan. Bagaimana cara memindahkan terong dari satu kempitan ke kempitan yang lain? Gak oleh gak ya tangan ngomeneng ini. Ditonton anak-anak kecil, bayangkan. Itu kan sama dengan mengajari pornografi kepada anak-anak. Ono maneh lomba iku mbledosno pelembungan. Pesertae wong lanang ambek wong wedok. Dadi pelembungane iku disebul melentu, dicancang nang sabuke wong lanang sing ngarep, dikongkon mbledosne nang bokonge wong wedok. Sing wedok jengking. Lagi lek wis dipepet-pepetno sing gak mbledos-mbledos. La haula wala quwata illa billah. Wis ngene ae. Pokoke ngene. Ana masyarakat sing uripe iku nekakno barokah. Ana masyarakat yang keberadaannya justru malah mengundang musibah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah. Pokoknya Quran niku ya ana ashabul yamin, ana ashabus syimal, ana ashabul maimanah, ana ashabul mas'amah. Ibarat di pewayangan ana bala tengen, ana bala kiwa. Onok bolo Pendowo, onok boloe Kurowo, onok boloe Kresno, onok boloe Durno, onok bolo Satrio, onok boloe Buto, onok bolo Punto Dewo, onok bolo Duryudono, onok boloe Semar, onok boloe Togok. Nah, kira-kira wong kene akeh ndi? Bolo tengen ta bolo kiwa? Pendowo ta Kurowo? Satrio ta Buto? Kresno ta Durno? Semar ta Togok? Gak ngandel. Wes ayo dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, mulai teko awake dhewe-dhewe. Ayo ngrayangi citoke dhewe, aja ngrayangi citoke kancae. Wonge mangkel diantemi kok sampean. Ibu-ibu metani awake dhewe, aja metani tanggane. Gampang dise Bu metani awake dhewe karo metani tanggane? Heeh, lek metani tanggane gampang. Gampang metani tanggane kok iso digaruk-garuk kenek sak lingso-lingsone sak kor-kore dijintesi kabeh. Bangun Indonesia iki punya jargon luar biasa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kok gak semangat ya? Wes. Lek bangunlah badannya, saya pikir udah bagus. Pembangunan zahir, pembangunan material, wis apik, termasuk infrastruktur. Sekarang hampir enggak ada jalan rusak, hampir enggak ada jalan jelek. Tekan gang-gang sempit, gang-gang cilik, dalane wis alus kabeh, aspal, cor-coran wis apik-apik kabeh. Mojokerto wis gak ono dalan elek. Apalagi dengan adanya jalan tol. Enak ngringkes perjalanan. Wong biyen menempuh perjalanan jauh lek kepengen waktune singkat, kudu duwe ilmu sayep angin, kudu duwe ilmu lempit bumi, carane tirakat, poso motih, poso ngrowot, poso apa maneh jenenge. Iya pokoke ngono iku. Ngeningno cipta mandeng pucuk ing grana, mekek babakan hawa sanga madhep mantep mring kang murbawa sesa. Engko isok mlaku cawepet kaya angin, jenenge ilmu sayep angin. Pawanter. Wes. Angin kok. No. Mosok cawepet kaya angin, crut ngono. Niku lak bojomu iku. Talempit bumi. Dadi bumi kaya dilempit. Sekarang enggak perlu. Saiki wis ana pesawat. Ana jalan tol, enteng wisan enak. Saya dulu ya sebelum adanya tol ini Kalau ada undangan ke Banyuwangi, dari Bojonegoro Banyuwangi bisa 8-9 jam. Sekarang 4 jam tembus. Enak wong lewat tol, cepet, gak ono wong nyabrang. Gak ono lampu merah. Pokoknya gelem saben sak kilo bayar 1000, 5 km bayar 5000, 10 km bayar 10000, 50 km anggap nyumbang semen sak sak. Bangunnya jalan tol yang gawe semen kok. Wis enak. Perekonomian udah meningkat, udah baik. Sekarang hampir enggak ada wong melarat. Wis ta, Indonesia iki gak ono wong melarat wisan. Lek biyen percaya, saiki gak ono wong gak iso mangan, gak ono wong gak iso kelambenan. Soge-soge wisan saiki. Biyen mangan sego putih lawuh iwak pitik, iku lek gak dino apik gak kelakon. Saiki mangan sego putih bawen dino perkara pitik urusan sampeyan. Biyen lek ana wong lara rata-rata penyakitnya mergo kurang mangan. Saiki lek ana wong lara rata-rata penyakitnya mergo kakehan. Makanya dokter biyen karo saiki lek nasehati wong lara seje. Lek dokter biyen nasehati wong lara iku dikongkon mangan sing akeh. Mangan sing akeh, mas yo gak enak-enak titik ya dipeksa. Panganan iku tamba. Kongkon mangan akeh, anjane penyakitnya mergo kurang mangan. Lah saiki lek dokter nuturi wong lara gak dikongkon mangan akeh. Dokter lek nutri wong lara anjene apa-apa kon badoki kabeh kok. Ya gering kon, ojo mangan iki, ojo mangan iki, ojo mangan iki, gak oleh mangan macam-macam soalnya penyakitnya mergo kakehan. Saiki ku akan panganan. Ana pengajiane ambek mangan kok. Lha kok kudu ngabangi kok. Kok mentolo. Mungkinnya petentengan kok kono. Muga-muga keselak. Lho saking ngakehi panganan. Klambi biyen welek-elek wong klambine wong biyen welek-elek. Saiki gak ono klambi elek. Api-api. Wis ta lah. Lek biyen tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni riyoyo. Saiki sok ben minggu bahkan ibu-ibu ben dino. Wong gak nang pasar, gak nang toko online. Ana model anyar tuku, ana model anyar tuku, tukak tuku klambi, gak mikir sing lanang kerja sampe gegere puklek gak mikir. Makanya ada istilah workshop. Work itu kerja, shop itu belanja. Suami yang work, istri yang shop. Suami belanja, suami yang kerja, istri yang pas. Yang kerja suami, yang belanja pas pokoknya. Jadi lek jalan bareng, melaku bareng kontras, kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papan jebrak kayak mercon. Kancane iya kok. Iki ae lho ketara, sing wedok yo meling-meling, kinyis-kinyis, lambene dicet, alise diaspal. Pipi ki wetengen pasangi lampu. Untu dipageri. Entahlah kalah perumahan. Ngono ana sing gawe bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata iku bahasa Inggrisnya aidep. Ditemplek ana sing jentit. Dadi kaya kedep kaya kepeting mlaku ngene. Wis ala lek saiki wong suge-suge. Omahe wong saiki ku apik-apik. Saiki hampir gak ana omah elek. Aku yakin sing teko ndok kene iki omahe apik-apik kabeh. Lah kadang-kadang omah sampean kok ketok elek, tak omongi. Asline omah sampean niku gak elek. Apik omah sampean. Cuma ana tangga sampean bangun omah apik ngungkuli omah sampean. Makanya omah sampean malah ketok elek. Jadi cuma salah posisi ngono. Wong apik eleke omah itu gale raine wong. Mulane bapak-bapak iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Zaman lek jejer wong elek-elek ya ketok ganteng. Lah nek jejer wong ganteng-ganteng kaya aku ngene iki. Yo ketok elek amyan. Makane ibu-ibu lah ngono sih, sampean ya iso ketok ayu, iso ketok elek, Bu, tergantung jejerane. Sampean nek jejer wong elek-elek ya ketok ayu, Bu. Lah nek jejer wong ayu-ayu ya ketok. Mulane ibu-ibu lek pengen ketok ayu tak pesen, sampean lungo sak lungo sing ati-ati. Ngelek oh rombongan elek. Apa ana rombongan wong wedok elek nang delusup nduk tengah-tengah. Ya. Mesti ayu dhewe. Lah ngono nek dijejeri wong ayu nang cepet-cepet ngalih. Anggepen niku coba. Udahlah, kalau pembangunan fisik, bangunlah badannya wis apik. Tapi bangunlah jiwanya. Pembangunan mental, pembangunan spiritual, membangun karakter, membangun akhlak, iki sing gak gampang. Napunten penting. Akhir-akhir ini saya sering dicurhati sama kanca-kanca ustadz, kanca-kanca guru terkait pendidikan anak. Anak iku anjane penting. Wong gak duwe anak susah. Ngene apa nggih? Sing banter, wong gak duwe anak susah, ngene apa nggih? Masya sugih nang gak duwe anak nelongso. Bingung lho wong sugih-sugih nang gak duwe anak. Bingung. Saking bingunge kadang sampai alate diperiksa-periksakno. Yo mbok menawa madhepe kurang pancer ta. Kurang jebobok ta kurang atos. Apa kurang lincip? Ya wis sak karepmu kurang dawa, kurang lincip. Lho Kanjeng Nabi ae pesen kok dikongkon duwe anak sing akeh. Dipesen e wong lanang-lanang, awakmu nek rabi tak pesen gelekke wong wedok sing walud. Lho, walud iku artine wong wedok sing manaan. Wong wedok sing manaan. Sampai ana hadis iku lek dirungokno ya apa ngono model. Ana wong wedok wireng rupane welek tapi manaan. Iku luwih apik, luwih apik timbang wong wedok rupane wayu bodine sip tapi gak manaan. Nah, terus wong wedok sing manaan niku sing ya apa? Apa sing anake wis akeh? Ta sing kira-kira manaan. Terus tanda-tandane ya apa wong wedok sing manaan? Apa sing nek mlaku begagah-begagah? Rodok mekeh-mekeh ta bokonge rodok jentit ta ya apa? Jare Kanjeng Nabi lek pengen weruh tontonan bibik-bibike. Lek kapan bibik-bibike kok anake akeh, biasane keponakane ya manaan. Lek bibik-bibike anake kok titik, wangel manake, biasane ponakane ya rada angel metune anak. Lah sing dimaksud anak akeh iku akeh jumlahe ta akeh manfaate? Mbok gak nyao tok. Sing dimaksud anak akeh iku akeh jumlahe ta akeh manfaate? Lek iso karo-karone ya akeh jumlahe ya akeh manfaate. Tapi lek gak iso karo-karone mending akeh manfaate titik jumlahe timbang akeh jumlahe titik manfaate. Anak iku kaya dhuwit. Dhuwit iku ana sing mek sitok tapi kena digawe itu sembarang kalir. Mek sitok sak lembar tok nilaine 1 juta US dollar. Yo gak weruh sampean gak kira tau nyekel melarat tok. Mek siji tapi manfaate Masya Allah. Ana dhuwit iku receh 15 gombyok tapi gak kena digawe itu apa-apa. Anak yang ngono ana anake mek sitok tok tapi ahli ibadah, ahli berjuang, manfaat gawe keluarga, gawe masyarakat, gawe agama, bangsa dan negara. Ana anak akeh, anak nang sampai 37. Tapi mereke L2 kabeh. Lolak lolok, longak longok, lepa-lepo. Kaya ngene-ngene iki. Nilayah mutu walayah ya. Tidak bermutu entek-entek biaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, kula niku sering disambati kalih kanca-kanca ustaz, kanca-kanca guru terkait pendidikan anak. Ancene repot. Didik anak saiki tambah angel. Kalau dulu ada pepatah guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang pepatah itu makin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang anak-anak kita mentalnya lemah-lemah. Kenapa? Karena sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Tak baleni. Banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis kewendel-kendel manak. Contohnya sing guyu iku. Ngono ku ngapunten. Di rumah anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, enggak mendapatkan pendidikan yang standar. Akhirnya di sekolah no, neng sekolah dididik karo guru, dibimbing akhlake karo guru, anake salah dihukum guru. Wong tuane mbelani anak nyalahno guru. Tak elingno sampean bapak ibu wali santri sing wis tuwa-tuwa, biyen sampean sik cilik sekolah, kondok sekolah nakal, karo gurune dihukum, dicewer, tak digepuk, mule nangis, kondo wong tuwa, kondo bapak, bapak zaman biyen belani anak tam belani guru. Belani guru. Adek cerita bapak aku mau ndok sekolah digepuk pak guru. Bapake gelek gepuk sing luwih gedhe. Ayo tak imbui. Ayo balik nang sekolahan tak gak. Ayo balik sekolahan tak gak. Seret jak nang sekolahan. Tutup sekolahan gelek gurune njaluk sepura. Ngapunten pak guru, ngapunten bu guru, anak kula nakal. Matur suwun anak kula jenengan bimbing. Iku bapak zaman biyen. Saiki ana anak ndok sekolahan nuwakal dijiwir karo gurune. Nangis mulih kandha bapakne. Ayo bapak zaman saiki mbelani guru ta mbelani anak? Nggawa celoret. Endi gurune? Endi gurune? Sapa gurune? Macem-macem. Aku bapakne ndok omah gak tau ndemek anak kok. Oh bapak kok gak tau ndemek anak iki bapak model apa? Anak penting. Ngapunten-ngapunten nggih. Masalah anak iku penting. Soale ngene. Anak uang iku gak padha karo anak kewan. Sapa ngomong wis suwe? Anak uang iku gak padha karo anak kewan. Sampean lek duwe anak aja cuma dipakani warek, aja cuma dipakani warek, disandangi rapet, turokno nggo nanget, tarjete arek cek sehat, giat, semangat kuat, diangkat berat. Iku bangunlah badannya. Ya penting yo an, ancene penting. Semangat posyandu itu penting. Apa sih? Halo. Bangunlah badannya, semangat posyandu penting. Ibu-ibu lah apa lagune? Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Nyaut semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan terus berat badanku. Nah, iku anakan wedhus. Anak wedhus, anak petek. Iku berat badan ditimbang selalu. Wong tarjete cek lemu kok. Dingon iku tarjete cek mundak lemu, mundak lemu, mundak lemu gedhe didol payu batine akeh. Lek anak menungso ndak cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu. Ya lek anak PT, anak wedhus, berat badanku ditimbang selalu. Makanya maaf ya, banyak lagu-lagu seperti itu yang saya kritisi. Karena menurut saya enggak mendidik. Ya direvisi lah, diganti yang bagus. Kadang anak masih kecil diajari bohong, diajari ngeritik bapake. Arek sek cilik dipangku ibuke diajak nyanyi, bojok nyanyine. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu, bojok. Kita bayi sak Indonesia ku siang malam yang mimik susu, siang mimik susu, malam yang mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik nggoleki susu iku sapa? Bapak lagu saru enggak bener. Enggak bener. Oke lah kalau nadanya seperti itu, syairnya direvisi sing apik yang ada nilai edukasi, mendidik. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Apik to? Apa? Timbangannya kau yang mau? Ami ami, belalang kupu kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Sopo sih enggak roh nek cucu nong kene le sopo. Lagu enggak tepat. Yang mendidik anakmu wedok ya. Ami ami, belalang kupu kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu mana lo? Elek pejabat-pejabat, politisi kaya tepok ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Lah ngono to. Ngono. Aku yang ngono, pok ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen disangoni, sekarang ceramah dulu. Ya, dadi gak usah keplok, gak penting. Maksudku lagu itu yang mendidik ngono lho. Warek cilik diulangi nyanyi serang ke kiri, serang ke kanan, tralalalalalala. Arek sek cilik diajari serong ini. Padahal prinsip dasar Islam itu ihdinas siratal, tunjukkan jalan yang lurus. Lah kok dikongkon serang ke kiri, serang ke kanan, anakmu yo serang, serong ngono ku penggawean. Gak bener. Ono lagu diterusno tak gak. Mantu perkara gak rukun karo marotua wedok. Putune diulangi nyindir bae. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Iku mantu kurang ajar. Ana maneh aku lagu sing gak sewenengi lagu burung hantu. Ngenyek iku lek aku maknane. Oh lagu matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. Uhu. Uhu. Gak tepak blas. Gak tepak blas. Matahari terbenam, hari mulai malam. Iku wayah maghrib. Matahari terbenam ghurubus syamsi. Wayah maghrib. Di mana-mana terdengar azan. Lagi kok terdengar burung hantu. Ono ta maghrib-maghrib burung hantu manggung. Burung hantu bingung. Gak ono burung hantu kok maghrib-maghrib wayang matahari terbenam kok manggung gak ono. Woi. Woi. Kalimatnya lo gak masuk akal. Terdengar burung hantu suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Jenenge ae lo burung hantu menakutkan. Wong gendeng lo weru. Nek burung hantu suarane medeni. Lagi kok merdu? Yang merdu suara azan. Tapi wong sing azan kok dipadakno karo burung hantu. Ngenyek yo. Antek azane ngene sisan. Uhu. Uhu. Azan model ndi? Sak dunya iki azan yo padha syariate. Mulai Allahu Akbar terakhir La ilaha illallah. Lamun beda ya versi lagune ae. Nah azane tetep padha. Kadang versi lagunya yang berbeda. Versi Arabi Mekah Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mekah Madinah. Enggak enak ya gak laris ya. Senggarai laris ya enak iku. Lek versi Jakartaan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakartaan. Lek versi daerah saya Bojonegoro. Nadanya datar, biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Lek versi Pelosok Sari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ber mene subuh rungokno. Lha iki mau azan kok uhu ngono. Coba sairnya digubah sing apik. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, mari kita sholat. Kenapa itu? Nanti bangannya mau. Uhu. Eh tak terus nek sik. Nah. Eh gak melu nyangoni aja cerewet kon. Anak wong iku gak padha karo anak kewan. Rungokno, tak kei contoh anak kewan ya. Anak wedhus arane apa? Astagfirullahalazim. anak wedhus arane ya wis ana cempe ana cemeh. Kuwi sing penting digawe mangan warek. Sing penting dipakani warek, lemu iso gedhe. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak kebo arane apa? Gudel. Sing penting dipakani warek. Pakan ana sing warek, lemu iso gedhe. Dewasa dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekebuan. Anak sapi arane apa? Pedet. Sing penting dipakani warek. Wis ta lah, pakan ana sing warek, lemu gedhe. Dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi lek anak menungso gak iso ngono. Anak manusia namanya bayi. Lek mek trimo dikei mangan warek, iso lemu anjene, iso lemu gede, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Paham napa mboten? Paham mboten? Anak petik arane kutuk. Cilik wedok suarane kiek. Dipakani warek iso lemu iso gedhe dadi perawan jenenge Doro. Perawan petik jenenge Doro. Terus diperkosa jago. Sing merkosa jago limo. Mari merkosa minggat kabeh gak ono sing tanggung jawab. Ayo dadi masalah napa mboten? Dadi kasus napa mboten? Urusan hukum napa mboten? Kenek dilaporno polisi napa mboten? Enggak ada masalah dalam dunia perpitikan walaupun diperkosa jago limo. Sing merkosa gak tanggung jawab dalam dunia perpitikan gak ono urusan. Wayah ngendok tetep ikhlas. Wayah angkrem tetep khusyuk. Walaupun itu hasil diperkosa jago limo. Ndoke rolas netes bareng gak stres. Anake dimong dirumat iso gede. Bareng anak wis gede-gede. Sing wedok-wedok dipendel dadi babon. Anake sing lanang-lanang diteladung dadi jago. Gak atik ngrepoti mbae. Mangkane gak ono mbah petik momong putu. Halo. Enten mboten mbah petik momong putu? Gak ono. Lek mbah puri momong putu enten mboten? Berarti hebat ndi wong puri karo petik? Anak wong jenenge bayi, cilik wedok, suarane dikei mangan warek lemu gede dadi perawan terus diperkosa karo arek iku. Ayo dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Urusan hukum napa mboten? Itu bedane. Maka jangan perlakukan anakmu seperti anak kewan. Anakmu harus kamu bekali dengan ilmu. Karena yang membedakan manusia dengan binatang diantaranya adalah ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kewan uripe gak ilmu, gak apa-apa, gak butuh akhlak, gak butuh ilmu. Otomatis uripe kewan. Ana wedhus lanang, wedhus weruh, wedhus wedok teko kadohan. Atik wedhus wedok iku bokonge di ter. Otomatis melayu mara munggah clingkrik motor slapon. Kewan no. Tapi lek manusia enggak bisa seperti itu. Hidup manusia harus pakai mbok gak nyaut tok. Regane menungso iku teko ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata nanti aku gak banyak ya wis namoleh ya wis wis kudu ngoyo kabeh iku iya ana maneh ha sing kate nyusul regane menungso iku teko ilmu ana rungokno tabuh Ana wong lanang go wanteng, gagah, gedhe dukur, blengah-blengah, tegar, tegap, berotot, sehat, atletis, ambune wangi, kuning kulite sauntu-untune. Tapi goblok, ditakoni jenenge dhewe le gak ro. Taman gelem ngapek mantu wong ngono. Lah wong ngono ku dipakono wedhus sing mendem kok wedhuse. Ya mending wonge gak ganteng, cilik, kunting, kecentet. Rambutnya cuma telu madhep pendukur sisan kaya anten. Tapi berilmu, tapi pinter. Larang regane. Woi. Woi. Dilanjut boten iki? Woi, saiki ngene. Iya. Ilmu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak sebagai bekal agar anak-anak kita bisa mandiri, hebat, dan berkualitas? Yes, minimal gak kaya bapaknya lah. Bapaknya wis kadung goblok kok. Saya pesen 3 saja bapak ibu, kita sebar sa Indonesia. Saya pesen 3 saja, berikan 3 ilmu ini kepada anak-anak. Di samping nanti, belakang bahasannya Al-Quran ya, nanti. Ini dulu, 1 ilmu dini. Ilmu dini, ilmu syar'i atau ilmu agami. Saya ambil I-nya itu loh. 2 ilmu profesi, 3 ilmu kreasi. Loh, gabung no I. Ini gak gampang, makanya larang. Jadi 1. Kepengen murah ya arek iku ngono ceramah. 1. Ilmu dini atau ilmu agami, 2 ilmu profesi, 3 ilmu kreasi. Wis iki ae. Ilmu dini, ilmu agami didapat melalui ngaji. Mangkane aja sampai anakmu gak ngaji. Wis pesenku iku. Aja sampai anak gak ngaji. Mulai TPK, madrasah diniyah terus nesu nang pondok pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal. Mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Ilmu kreasi melalui realitas kehidupan. Tak urut. Ilmu agami membimbing anak-anak kita agar menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik anak-anak kita agar menjadi cerdas. Ilmu kreasi mendidik anak-anak kita agar menjadi terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi mencerdaskan otak. Ilmu kreasi mengkreatifkan otot. Ilmu agami mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anak nanti bisa olah rasa, olah rasio, olah raga. Ilmu agami, anak-anakmu nanti ahli zikir. Ilmu profesi, anak-anakmu nanti ahli fikir. Ilmu kreasi, anak-anakmu nanti ahli ikhtiar. Jadi dengan ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi, anak-anak kita menjadi takwa, cerdas, terampil. Kolbiah, akliah, jasadiah. Rasa, rasio, raga. Anakmu atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Lho ngene iki angel lho gathuk-gathukno ngene. Lho ceramah sing larangi model ngene iki. Terus alah meneng enggak usah keplok. Dengan ilmu agami, anakmu bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi, anakmu bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi, anakmu bisa kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Tak baleni. Kalau kerja pakai otot, namanya kerja keras. Kalau pakai otak, namanya kerja cerdas. Kalau pakai hati, namanya kerja ikhlas. Anak-anakmu kalau hanya bisa kerja pakai otot, kerja keras, ya harus terima dapatnya rezeki cuma pas. Tapi kalau bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, Allah berjanji diberi rezeki tak terbatas. Kayak contoh saya, lek cuma kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas, kaya kebu, kaya sapi, kaya jaran. Iku kerja otot, kerja keras, sapi dikerakal sedino, kerja otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas samono iku. Jaran nyeret dokar, nyeret bendi. Kerja otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas samono iku. Manusia juga begitu. Uang kok kerja cuma gawe otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas ngono iku mean. Beda dengan kerja profesi pakai otak, kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Contoh dokter. Ya, dokter itu kerjanya lah tukang cubles ya. Tapi profesi cerdas pakai otak. Bandingkan dengan yang kerja pakai otot sama-sama tukang cubles. Tukang ngebor sumur. Oh, kerja keras itu suntiknya gaw medih. Gawanannya wabot, gawannya panas. Keringet meruntus, drowotosan, kotor, campur lemah, gak karu-karuan. Sing dicubles barang atos. Balak-balik nyubles, kadang gak nyumber-nyumber. Bayarannya mek 100.000. Kalau profesi lebih luas, dokter, tukang cubles. Cublesnya cilik, gawanannya enteng. Gawannya adem, resik, bersih, ber-AC. Ambune wangi, dihormati wong, diajeni wong. Sing dicubles, empuk. Ante nyeneng no, al-bokong. Nyubles sepisan, cus, tak ngomongnya gak ada dinyang. 500.000 dibayar, 500.000 dibayar. Gak ono dokter dinyang. Pinten pak dokter 500.000. Mboten asal kirang pak. Kali atus mawan gak? Gak ono. Ini kerja pakai otak, kerja cerdas. Rezekinya lebih luas. Apalagi dilengkapi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Allah berjanji diberi rezeki tak terbatas. Contoh kiai. Loh, sampean weruh kiai ketakraan kerja otot? Weruh. Ana kiai gelek bekicot nyuluh kodhok, gelek tekek, enggak ana. Kiai ngernet, enggak ana. Tapi rezekine tak terbatas. Omahe api, mobil yo api, mangan yo enak, mas yo dikeki wong. Nang ndi-ndi dihormati, lho, bojo yo ayu. Loh. Titenono kiai-kiai iki rata-rata bojone lak ayu. Gak ngono-ngono iku. Iku lah janji urip ngono. Ana kiai bojone kok gak ayu, iku nasib. Gak nasib ya apa, kiai iki hiburane ya cuma bojo. Kate nggarek hiburan liya gak pantes. Kiai nggelek hiburan biliat gak pantes. Lek ndan ramel sik pantes ya ngono. Pantes ae. Kiai kate karaoke gak pantes. Nek camat kulino karaoke ngono. Kulino. Lha saiki hiburane kiai yo mek bojo nang elek sisan. Kaya nasib taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Iku kerja ikhlas. Jadi usahakan anak-anakmu itu bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja nanti rezekinya tak terbatas. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki penting kanggo embo. Arepnya apa gak oleh wes. Iya ya. Terlep iya. Ayo sampean pilih ndi saiki? Duwe anak pinter tapi gak bener. Karo duwe anak bener tapi gak pinter. Pilih ndi? Pinter bener. Ya wis salah sak karepmu wong milih. Sak karepmu. Heeh, sak karepmu. Ya nek iso ancene ngono, anak ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter tok lek gak bener malah keblinger. Bener kok gak pinter guyokno wong. Lho, pinter tapi gak bener malah kebli mbok gak nyaut tok. Sing ngerusak tatanan apa-apa iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, goblok-goblok ngene iki gak iso ngerusak tatanan. Paling yang ngerusak awake dhewe ngono. Enggak ngerusak awake dhewe ya apa wong kuping apik-apik ditendhek kaya dibolongi terus disloboki cagak listrik ngene. Ora ngombo, Bro. Halo. Eh, sing ngentekno duwite negara jatahe rakyat iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter sing gak bener. Wong goblok sajane kepingin tapi gak roh carane. Hoi. Hoi. Sing uripe bingungno wong akeh iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter sing gak bener. Emang goblok gak iso bingungno wong akeh, dhekne wis bingungi karepe dhewe. Sopo misuh iku? Ya ngono iku wong goblok ya ngono iku. Wong goblok nek ora wong pinter ya ngono iku. Ya Allah, ya Allah. Hei. Hoi. Engko lek bener tok gak pinter ngguyokno wong. Ana lho bener tapi gak pinter. Ana. Wayah pengajian ngene iki kepengin narik infak gawe TPQ. Iku lak bener karepe. Tapi narik wayah ngaji gak pinter iku. Akhirnya gak ngrungokno ngaji, ribut orang ngemis. Hoi. Hoi. Mau po dikai waktu dhewe utawa gak ngono ngomongo nang sing ceramah, nyuwun waktu ge narik infak. Enak. Oh gak gremeng-gremeng umuk-umuk ning kono rundingan dhewe ngono. Wong bener lek gak pinter iku guyokno. Dikira aku gak ngerti ngono ta. Halo. Ana contone wong bener gak pinter. Kelangan sepeda motor ya. Gak gelem lapor polisi, malah alhamdulillah. Weruh sepeda ilang lho malah alhamdulillah. Kancane kewaget. Eh Mas, sepeda motormu ilang gak lapor polisi malah alhamdulillah ya apa sih? Ya alhamdulillah. Biasane ya apa-apa tak tumpaki gak ilang kok. Lha iki ilange kok pas gak tak tumpaki. Alhamdulillah, coba ilangnya pas tak tumpahi, aku lah katot ilang sisan. Iki karepe bener, tapi gua bloknya pol-polan. Engkau kehilangan bojo barang yang ngono. Alhamdulillah, hilangnya kok gak pas tak tumpahi. Eh, segini aja. Ya Allah. Wes wes. Sampean lek pengen duwe anak pinter, sekolahno anakmu. Aku krungu-krungu wong pinter-pinter iki rata-rata kok tahu sekolah. Bisa dadi kapolsek, bisa dadi camat yo, insyaallah tahu sekolah. Makane lek kepengin anakmu pinter, sekolahno. Lek pengin anakmu pinter ngaji, pondokno. Yo, umume kiai-kiai sing pinter, sing alim-alim niku kok tahu mondok. Iku kiai temen. Tahu mondok, belajar nang pondok, riyadhah nang pondok. Yo ngerti ilmu nahwu, sorof, usul fikih, mustalah hadis, mantek balaghah, asbabun nuzule ayat iki, sababul wurute hadis iki ngerti. Ku kiai temen. Ngajine yang kitab-kitab kuning duwe guru jelas teko kiyaine, teko gurune, teko kiyaine, teko gurune, sambung totok Kanjeng Nabi, teko malaikat Jibril, teko Gusti Allah. Ngajine yo Fathul Qori, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahhab. Lah nek gak patek kiai iki sing diji mboten Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Iku gak tahu mondok tapi kesusu dadi kiai. Mengene sampean tontok kiai tahu mondok tak gak ngajine nang sapa? Gak tahu mondok yo aja nut sampean ngawur engko. Hoi. Hoi. Lek kepingin anakmu apik ya iman takwane kudu dicepno sing temenanan. Nah wis saiki mikire aja mikir nang donya tok. Makane kula sampean diulangi donga sing luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia, berikan kepadaku kebaikan di akhirat, selamatkan dan pelihara aku dari azab neraka. Ini kan pelajaran bahwa masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan dunia, ada masa depan di akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ayo wong ploso sari, wong puri, sampean lek tak jak ngomong masa depan, jujur sing sampean pikir masa depan sesudah mati ta masa depan sebelum mati. Ya Allah, mungkin ayu-ayu kok on ya. Saman lek tajak mikir masa depan nih lo. Sing saman nangen-nangen saman pikir masa depan sakwise mati ta sak durunge mati. Masa depan ning akhirat ta masa depan ning donya? Lah kok disindir karo Gusti Allah ten Al-Qur'an? Bal tu'thirunal hayatat dunya, rata-rata menungso iki luwih milih kehidupan donya, seneng kehidupan donya, padha lali wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku luwih bagus, akhirat iku luwih langgeng. Wis ngene ae, tak kei bukti lek rata-rata luwih kesengsem donya luwih mending nang donya. Donya simbole bayaran. Akhirat simbole ganjaran. Ayo jujur, taman seneng di duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran. Alah kapan gak jawab tak antemi siji-siji kowe. Ayo bapak ibu, misalnya sampean duwe anak wedok, sampean misalnya duwe anak perawan, yo ayu anak sampean, terus dilamar arek lanang loro. Sing siji areke pinter golek ganjaran. Sijine areke pinter golek bayaran. Sing sampean trimo arek lanang sing pinter golek ganjaran ta bayaran? Woi. Saya gak paham. Es, ibu bapak, sampean bang Gandhi misale yo, sampean duwe mantu loro. Sijine dadi ustad, sijine dadi camat. Sing teko camat tok. Lek sampean tempat kumpulan, mbok PKK, mbok arisan, mbok muslimat. Sing sampean critakno, sing sampean bangga-banggakno, mantu sampean sing ustad ta sing camat? Ayo bang Gandhi duwe mantu santri karo pegawai negeri. Iki wis mulai loro atiku iki. Pokoke lek menyangkut santri ustad loro atiku. Sampean rata-rata luwih bangga duwe mantu pejabat, aparat, camat, wakil rakyat daripada duwe mantu santri ustad. Ini kesalahan besar masyarakat Indonesia, rata-rata kepengin anake dadi pegawai. Sampai lek kate penerimaan CPNS bingung enggak karuan. Sing daftari ratusan ribu padahal sing diterima mek titik. Direwangi adol tanah nggih daftarno anak sing dadi pegawai negeri. Tak dunungno sampean. Wis sepurane Bu Camat, lek gak trimo mulya saiki gak apa-apa sampean. Camat yo gandhuk puri tok kok. Gampange tersinggung. Sak Indonesia itu camat pirang-pirang gak cuma puri tok. Sangkingane saiki tak gawe contoh antara ustad karo camat. Gak kudu camat puri. Misalnya mantumu siji ustad, siji camat. Emang sampean luwe bangga duwe mantu camat priayi. Ambune wangi, pakaiannya rapi, sepatuan dasian, gawa koper. Ancen priayi keren sih. Keren. Tapi mohon maaf, bayarannya lo piro? Piro Bu Camat? Ayo, gajine lo piro? Paling 5.000, 5 juta, sak tunjangannya 6 juta. Iku lo kadang-kadang digawe biaya statusnya sebagai pejabat, statusnya sebagai priayi, ndak cukup. Yo nek imane kuat, lah nek imane gak kuat, kebutuhannya akeh, tekondin juga Oh, jare iki korupsi, dudu aku lho ya. Lek ya lek imane kuat kaya camat puri. Ya lek imane kuat kaya camat puri. Lah nek imane gak kuat, kebutuhane akeh, tuntutan. Terus kemana larinya? Nyolong. Lah nek mantumu sing ustad, kan santri. Ancene ya rada morot-modol penampilane. Wis ngene-ngene iki lah. Wis koyo ngene-ngene iki. Ya wadol lek dibandingno pejabat. Ya ngene-ngene iki. Tapi gelem mulang. Mulang nang TPG, mulang nang Dinia, maksio gak ada bayaran. Lho iki berkah. terus gelem kerja serabutan, mbok adol sego goreng, mbok nasi bebek, mbok mie ayam, mbok bakso, mbok tahu tek, gak ada izin. Lho, santri kan gak patek duwe izin. Sing penting halal. Lha iku lek rodok rame ya sego goreng apa nasi bebek, suwengi lah 500.000. Lah nek 10 dino 5 juta. Ayo, sak wulan piro? 15 juta halal. Ayo, camat 5 juta. Iki 15 juta. Ustaz apa maneh ustaz model ngene iki? Ayo. Aku ngomong sak jam. Iku padha karo Kapolsek gajian telung wulan. Ayo gak trimo minggato karo. Aku iso mutasi wong loro iku kok. Tapi nek wong loro iku gak iso mutasi aku. Halo. Halo. Lho ngono kok sampean gak trimo iki lho duwe mantu ustaz, duwe mantu santri. Rata-rata pengen anake dadi pegawe kabeh. Tak itungno yo ngono iku pegawe. Oleh gayae tok. Acur yo wis kok. Iki maksudku ngene, bocah mat, bocah polsek yo. Iki wayah CPNS lho sing daftar sing gak akeh-akeh. Nyusahno wong ngono. Lu sama lek kepengin sogeh, kepengin sukses, aja dadi pegawai negeri, gak kira sogeh. Pegawai negeri ku kudu iso mbek wirausaha apa-apa-apa ngono. Rata-rata orang sukses sing wirausaha. Lek kiai karuan mesti sang dadi kiai. Nek potonganmu dudu kiai kok. Mangkel aku iki. Lah terus astagfirullahalazim. Embo. Iya. Ha. Lah terus iya. Sampean lek misale bapak-bapak ya disambati anak njaluk gaekno omah tak dituntut bojokon kongkon gaekno omah. Iku sing sampean rancang sampean pikirno omah sing kate digoni sak lawase. Omah sing kate ditinggal sak lawase. Lho gak nyaut to. Ancene rada oon wong kene. Sampean misalnya mikir gawe omah, merencanakan bangun rumah, iku sing sampean pikir sampean rencanakan rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Omah swarga ta omah Mojokerto? Ya lek iso karo-karone. Ya duwe omah nang Mojokerto, ya duwe omah nang swarga. Ngoten nggih? Ayo dijawab. Apik endi sih omah Mojokerto karo omah swarga? Lebih indah mana? Lebih megah mana? Lebih bagus mana? Swarga, tapi anggaranmu akeh ndi? Ya Allah. Rumah dunia yang pasti akan ditinggalkan selamanya, kadang anggarannya sampai ratusan juta. Padahal tahu itu akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan sama sekali enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, enggak bisa membantu, enggak bisa menolong. Cendelo situ ilo gak katut. Masih omeh wapi pintune teko kayu jati tok wobel. Sampean mati gak oleh di papan kuburan sampean. Ambe anak-anak sampean paling ditukokno kayu kilon ngono. Lho nggih mboten? Masyaallah. Ngono kok entek ratusan juta. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya di surga gak mikir. Ya kadang-kadang lek wayah Jumatan ngene kok mulai transfer nyecil, tuku bahan material, bahan bangunan dok kono, ngisi kotak amal piro? Rongewu nggo bangun oma rongewu oleh paku siji malah nyublesi bokongmu bro. Masya Allah, jadi lek omah yang akan ditinggalkan selamanya omah donyo polae gak karuan ratusan juta biaya dibelani. Rumah yang akan ditinggali selamanya di surga ndak mikir. Oleh karena itu, para gendeng-gendeng sekalian. Sama-sama. Lo ngaku gak ngaku kalau sama nih gendeng kok. Maka pola pikir harus dirubah dong. Harus dirubah. Kita lebih suka dunia daripada akhirat. Bahkan luwe seneng barangnya Allah timbangannya Gusti Allah. Iki rata-rata wong ilang ngono. Luweh seneng nang barange Allah, gak patek seneng nang Gusti Allah. Luweh milih rezekine Gusti Allah, gak gelem milih nang Gusti. Buktine, lek tepat dikei rezeki akeh, lali nang Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo lagi tak kei contoh ya. Misale, sampean duwe toko, laris sing tuku sampai ngantri-ngantri. Tepak sibuk-sibuke ngladeni pembeli. Ono azan asar toko masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo, sampean pilih masjid atau toko? Masjid atau toko? Jujur, salat tak ngedoli. Ganjaran tak duwe. Ya, ya, ya, ya. Lah iya jujur. Mangkane sepurane, wong pelosok sari. Wong pule secara umum ya kabeh sak camat-camate. Iku ancane wis tuwa, tapi kelakuane kaya arek cilik. Kabeh nang ramile yo ngono. Kelakuane kaya arek cilik. Maksude ya apa? Arek cilik iku milih barang timbang wong. Misale ana arek lanang cilik umur 3 tahun. Arek lanang cilik umur 3 tahun. Weruh wong wedok wayu andom permen. Ayo arek lanang cilik umur 3 tahun yuk. Milih sing ngandum ta milih permen? Permen. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun. Milih permen ta milih sing ngandum? Cowerdas. Milih sing ngandum regane luwih larang sing ngandum. Rasane ya luwih enak sing ngandum. Lah sampean niku gak milih sing ngandum, sampean niku milih permen. Makanya tak arah niko yo arek cili mana mana ayo sing lanang lanang bapak mas rungono kaman pilih di apem tak sik tala apem tak Mbak Sri sing pinter gak ya apem ayo kaman pilih iki pilih apemnya Mbak Sri jadi tantemnya sampean lek sampean pilih apem wis ta sampean duwe apem sak piro ae iso entek tapi lek sampean pilih Mbak Sri Mbak Sri saya duwe apem Mbak Sri gawekno meneh sak iso butuh sak piro sampean butuh apem sak piro digaekno tak butuh apem Mbak Sri dhewe sampean lek pilih pangkat pilih duit pilih donya sakpiro dukure pangkatmu, sakpiro ake donyamu, duitmu iso entek. Tapi lek sampean pilih Allah sing duwe donya, masya pangkatmu entek, duitmu entek, donyamu entek. Allah gawekno maneh iso-iso, Allah ngekei maneh iso-iso, butuh sakpiro ampean. Pangkat iki apa maneh camat iki pangkat apa? Apa? No alam kubur ora kanggo. Ora kanggo. Sinten namine Bu Camat niku? Sinten? Narulita. No alam kubur ora kanggo jabatan camat. Anggite malaikat mungkar nakir sungkan. Apa kate nakoni ini? Ijin Bu Camat nggih. Mohon izin saya mau nanya. Gak ono. Gak ono. Wis gak atik gak payu jabatan. Langsung ya digowo tak getak karo malaikat meskipun camat. Hei, narulita, langsung ngono. Katik bu camat gak payu. Ya, narulita, langsung man robbuki, man nabi utawurus. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu utawurus? Iso jawab lolos, gak iso nyonyor. Apa itu? Sopo ae. Kiai yang ngono. Anggitmu nek kiai terus malaikate sungkan. Kate nakoni to. Nyun pangapunten kiai nggih. Sak derenge nyun pangapunten kepareng kula badhe tanglet panjenengan. Gak ono. Nakoni yo langsung kepereng gak ada ya sahibal fadilah was saadah tak ana kereng hei Anwar Zahid yo wis langsung swarga sak karepku to sing ceramah aku lek camat urusane kan akeh ruwet urusane iki wis opo gak oleh wis. pokoknya ngono. Eh, hui. Lah kita itu luwe penting non dunyo timbangane akhirat. Dah salah satu fokus bahwa kita memikirkan akhirat anak. Anak mulane usahane duwe anak iku sing apik. Mau ndek kono tak sampeno. Zaman nak tahu krungu to. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Apik-apike menungso iku sing dawa umure apik amale. Elek-eleke menungso iku sing dawa umure awelek amale. Lah kita tentu pengen dawa umure apik amale. Ngene apa nggih? Tak dongano sing rawuh barengan dawa umur. Umpama keturutan temen ngono rencana sampean piro? 200? Kurang 300, 300? Saya kurang, pase piro bro, pase. Taman iso kok umur sampai 500 tahun, 700 tahun, 900 tahun iso. Sing penting donya gorong kiamat. Carane apa? Taman dadi wong apik, anakmu didik-didiken sing. Wong sing paling apik iku wong sing ahli ibadah. Duwe anak ahli ibadah, duwe putu ahli ibadah, keturunane ahli ibadah. Mati wis gak iso salat wonge. Ancene wis mati. Tapi oleh ganjaran salat terus. Mergo salate diterusno anak putune. Wis gak iso maca Quran ancene wis mati. Tapi oleh ganjaran maca Quran terus. Mergo maca Qurane diterusno anak putune. Paham? Gak iso wirid pisan wonge wis mati. Tapi oleh ganjaran wiridan. Mergo wiridane diterusno anak putune. Saweneng duwe anak sing apik-apik. Tapi lek ndek anak model ngene-ngene iki. Ya Allah. Halo. Mene nduk akhirat iku. Akeh wong tua sing kaget dituntun malaikat disuduna ganjaran, kaget. Soale dene rumangsa gak tau amal kok moro-moro oleh ganjaran kaya ngono. Akhire takon nang malaikat. Malaikat, malaikat. He, kat-kat malaikat kat. Lah iku ganjarane sapa malaikat kok ana ganjaran haji ku? Ya ganjaran sampeyan, Mbak. Aku gorong tau haji iki malaikat. Ancen sampean gorong tau haji, tapi anak sampeyan ana sing haji. Sampeyan oleh ganjaran. Masya Allah, ya sempeneng. Amalul walad, amalul walid. Amale anak iku dadi amale wong tuwa. Ibadah anak, wong tuwa oleh ganjaran. Maksiate anak, wong tuwa oleh dosa. Ngoten, anakmu iku awakmu sing nomor loro. Putumu awakmu sing nomor telu. Gak paham ya wes. Akhirnya disuduna maneh ganjaran karo malaikat. Dene gak ngerti ya takon. Malaikat, malaikat. Kat-kat malaikat kat. Lah iku ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran maca Quran sak monten katae. Ganjaran sampeyan, Mas. Aku gak iso maca Quran kok iso kume kul huwaile iku tok. Lah kok oleh ganjaran maca Quran sak mono akeh? Dari malaikat, anjen awakmu gak iso maca Quran, tapi anakmu hafal Quran, awak mulai gerane. Masya Allah, ya seweneng. Jadi gak iso maca Quran ya oleh ganjaran ngapal no Quran. Niku biyen anakmu sing mbok pondokno nggone Anwar Zahid iku lho. Iku arake hafal Quran, awak mulai ganjaran. Masya Allah, seweneng. Malaikat, malaikat. Kat-kat malaikat kat. Lah iku ganjarane sapa malaikat kok ana ganjaran salat tahajud cak mono gedene. Ganjaran sampeyan cak. Aja guyon ta malaikat. Aku gak tahu tahajud sak lawase urip. Ancene aku nek bengi ya tangi nglilir tapi ngoyo tok. Dari malaikat, ya ancen ngono iku kelakuanmu. Aku ya weruh buku catatan amalmu sing bengi tulisane ya piece of the tour ngono iku. Sing ngono iku tok. Lah kok oleh ganjaran tahajud? Soalnya anakmu ahli sholat dalu, anakmu ahli qiyamul lail. Ya Allah, yo lumayan nguyah-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Mergo anake api saweneng. Malaikat, malaikat. Kat-kat malaikat kat. Lah, dosa-dosaku nanti malaikat kok gak ana. Dosa-dosamu wis entek, Cak. Lah kok iso entek? Anak-anakmu sregep istighfar nyalono sepura nang dosa-dosamu. Ya Allah, saweneng. Ana wong nang sampai kentekan dosa. Saweneng ketemu kanca ya bawang galek cerita. Cak, aku sik wis kentekan, Cak. Lho, kok iso entek ya apa? Lombo arek-arek iku sing ngresiki ngono. Sawenang. Iku lek anake ape. Lek anake nakal-nakal yo kemeng. Anak nakal-nakal kemeng wong tuan. Malaikat-malaikat. Hehe, kat-kat malaikat-kat. Lah, iku dosae sapa malaikat kok ana dosa mendem iku. Dosamu. Aku gak tau mendem, sumpah gak tau mendem aku. Hancene awakmu gak tau mendem, tapi anakmu istiqomah. Eh kok arek sing tindikan niku. Hoi. Angger bengi. Hoi. Malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat. Lah iku dosae sapa malaikat ana dosa nyolong petik. Dosamu. Wah, aku gak tau nyolong PT kok. Anjene awakmu gak tau nyolong, tapi anakmu dadi garangan. Sing ngentekno PT sak ploso sari sapa lek gak anakmu. Lah aku ngono ku yo melu dosa. Ya iya wong iku anakmu. Aku lak disiksa. Ya iya. Lak luar malaikat, yo timpet. Masyaallah. Duwe anak nakal niku padha karo ingon-ingon musuh temen yo. Duwe anak nakal niku padha karo ingon-ingon musuh. Wah, anak nakal iku enak ngramut wedhus nakal. Kaman duwe wedhus nakal kok males ngeramut ya kayak wong akeh sing gelem. Mbak, gelem wedhus, Mbak. Tapi nakal Mbak wedhusnya. Enggak apa-apa, kene tak ramute seneng. Didol ya dadi dhuwit. Digorok ya nyenengno tangga. Lah nek anak nakal kayak wong, sapa gelem ngeramut? Wong nyawang iku kudu nyiset mata. Didol ya gak payu. Dijarno urip isini-sini wong tua. Kate dipateni dosa. Dikongkon minggat gak berangkat. Di gua balik mulai kate dipendem arek isek melorok wis kadung metu kate dilebokno meneh wadahe gak sedeng dalane lho wis gak sedeng susah iki anake mangkane solusi anakmu sampean kongkon ngaji nang TPQ Al Muttaqin bener misalnya. Pas misalnya. Bau wejo sampean meneh. Masih sampean gak patek pinter lho. Anak-anakmu iso dadi ahli Quran. Ya Allah. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Sapa wonge kepengin iso omong-omongan ambek Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Masak karepku se. Ono entuk jam-jamku dhewe kok go. Amane gopo. Sapa wonge kepengin iso omong-omongan ambek Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Lho maca Al-Qur'an niku persasat omong-omongan ambek Gusti. Lho wong iso omong-omongan ambek Gusti Allah lak gawaya sih. Saman lho lek tas iso omong-omong karo Bu Camat terus gawaya. Aku mau ketemu Bu Camat nang pasar, ya omong-omongan rada suwe, gawaya. Apa meneh iso omong-omongan karo gubernur? Apa meneh iso omong-omongan karo presiden? Tambah gaya. Lha iki langsung omong-omongan karo Gusti. Gawaya. Sing sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Sing paling sering ngomong-ngomongan karo Bu Camat, ya orang dekat Bu Camat, pasti orang dalam. Yang paling sering ngomong-ngomongan sama gubernur, ya orang dekat gubernur, orang dalam. Yang sering ngomong-ngomongan sama presiden, orang dekat presiden, orang dalam. Yang sering ngomong-ngomongan sama Allah, pasti orang dekat Allah, orang dalam. Sopo, wong sing sergap maca Quran, wong sing ahli maca Quran. Mangkane wong dalem wong maca Quran niku, wong ahli maca Quran niku meneh nang akhirat gak usah bingung-bingung ngeleki alamat swarga. Baru bangkit dari alam kubur wis dijemput karo panitia. Digiring, dibimbing dijak nang swarga. Enak. Antek kula sampean gak patek pengalaman daerah kono. Lha iki ana sing jemput ana sing bimbing saweneng. Sopo? Wong sing ahli maca Quran. Ayo saiki, sampean kepengin uripe barokah napa mboten? Kepengen keluargane tentrem apa mboten? Sregep maca Quran. Lha apa hubungane sregep maca Quran dadekno keluarga barokah? Iki sering tak sampekno. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama namanya suami dan istri. Betul? Lah suami iku wong, istri iku ya banterono, suami iku wong, istri iku ya. Berarti keluarga iku nggathukno wong ketemu lah wong iku asline kuburan. Uangnya aslinya kuburan, sampean gak percaya oleh uangnya aslinya kuburan. Sampean lak nate mangan daging sapi, nate mboten? Ya berarti wis ana sapi mati dikubur ning weteng sampean. Sampean nate mangan sate kambing? Ya berarti wis ana wedhus mati dikubur ning weteng sampean. Ya Allah, ayu-ayu tibake kuburan. Dadi uangnya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan tongkol, kuburan petek, kuburan malah ana sing doyan tekek. Eh, rungokno ta. Woi. Woi. Dadi wong lanang ki asline kuburan, wong wedok iku asline ya banterana. Wong lanang iku kuburan, wong wedok iku ya kuburan. Dadi nek wong lanang ngrabi wong wedok berarti kuburan ngrabi kuburan. Mangan bareng ngono berarti kuburan mangan bareng kuburan. Lungguh jejer berarti kuburan lungguh jejer. Nah, turu wong loro terus kelon. Berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterusno enek kelon. Ngono ku suwe-suwe iso metu kuburan cilik ngono. Lah kuburan cilik iki mundak gedhe bareng wis gedhe dibaleni kelon meneh ya metu kuburan cilik meneh mundak gedhe kelon meneh metu kuburan cilik akhire omah iso bek kuburan kadang sak njero omah ana kuburan 9 kuburan 11 lah kuburan niku sifate angker hoi mulane kadang ana lanang wedok rungokno to uang petuk bojo iso girap-girap wedi pantes soalnya iku petuk kuburan lah angkere kuburan iku iso hilang lek dinggoni khataman Quran aman gak ngandel ya kuburan yang paling kereng kuburan yang paling angker daerah kene gelek ono engko nggonono khataman Quran engko lak hilang angkere nah uang ini mengandung kuburan mulane bapak-bapak aku usah kaget bojomu tepak ngomel tak nang lambene lincip, noraine ngelumpuk. Iku pas metu mak lampire, Pak. Oh, we nanti wacan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yo ngono, aja heran, Bu, lek bojomu pas uraine abang matane mendulu ngono ku tepak metu grandonge. Ilang. Sing gelek maca Al-Qur'an. Masya Allah. Oh, luar biasa. Quran itu aturan. Quran itu undang-undang. Wong urip kudu nganggo aturan. Wong teko kari rewel. Wong urip kudu nurut aturan. Wong urip kudu nurut undang-undang. Cek pengen selamat, cek pengen bener. Halo. Lah undang-undangnya uripe kula sama niku apa? Al-Qur'an. Ibarat berkendara di jalan raya, kudu ngerti rambu-rambu lalu ayo ta sayang nyaut kudu ngerti rambu-rambu lalu oleh ono tandang ini artinya apa? Iki gak oleh nyalip oh tandang ini artinya apa? Gak oleh puter balik iki jane tugasnya kapolsek lho mestinya wayah nambahin ini oh iki kok ono tanda P disilang oh berarti gak oleh parkir kudu ngerti minimal tahu arti dari tiga lampu ada lampu hijau ada lampu kuning, ada lampu merah. Wong Islam kudu ngerti, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Halal, syubhat, haram. Wong Islam kudu weruh. Larangan, peringatan, perintah. Mana yang lampu hijau, mana yang lampu kuning, mana yang lampu merah? Oh, iki ana lampu hijau, halal, perintah, jalan. Oh, iki lampu merah ya merah sih gak apa-apa soalnya camatmu kudungnya merah oh ini lampu merah wah ini larangan haram stop mandek oh ini lampu kuning ini berarti peringatan hati-hati dan waspada lah saiki lo akeh wong sih gak ngerti aturan lampu hijau meneng bidek sampe mobil sih burine tototototototot malah ditinggal rokokan bareng lampu merah diterobos bablas brrrr pelososari dilawan engko lampu kuning malah muter-muter nang perapatan akeh wong sing gak ngerti aturan nah sekarang banyak maaf orang tua yang tidak mendidik aturan kepada anak-anaknya jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau anak-anak sekarang banyak yang gak ngerti aturan kadang kon boso nang wong tuane lo gak iso anake wong Jawa nang gak iso boso gak pantas blas ana boso ngoko ana boso kromo ana kromo madya ana kromo inggil iki saiki wis gak kanggo wisan arek-arek ngene-ngene iki gak kira iso boso dengan ngomongnya bapak tilem kula siram harusnya kan bapak sare kula adus Tapi mergo gak ngerti aturan, bapak tilem kula siram. Dadi bapaknya turu digebyur banyu. Saiki akeh sing gak ngerti. Makanya tolong-tolong Quran itu pendidikan dasar. Sekali lagi Quran itu pendidikan dasar. Zaman kena gaya ukuran kok. Arek iku lek maca Quran lancar, bener, apik, insyaallah akhlake apik. Ketoto secara otomatis barokah Al-Qur'an. Nek ngene-ngene iki gurung jamin aku. Lah nek wis sregep maca Quran, salate aja ditinggal. Salat lho, salat. Woi. Iku sing paling pokok iku. Engko nang sregep maca Quran gak salat. Sedina suwengi diabsen karo Gusti Allah minimal ping 5. Teko. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh di absen. Ya sak gagah iku setorai nang Allah. Berusaha diingat Allah melalui salat. Nek iso jamaah. Soale kula zaman salat iki jodone jamaah. Lek gak jamaah mbok ketrima mbok enggak. Rungokno. Iki sunggung patek sregep salate iki rungokno. Sama-sama. Jodone jamaah, Bro. Lek gak jamaah merawasno. Kenapa? Wong sakmene akeh iki lho, termasuk sing ngomong iki. Apa maneh trimo dan ramil polsek camat malah nemen. Nek salat 99,9% ngelamun. Walaupun niate wis di fase-faseno. Usholli. Usholli. Usholli fardhu. Takbir sampai melungker-melungker. Allahu akbar. Engko wis totok kabira walhamdulillah katsira wis ndak karo-karuan pikiran. Lho ngono ku kan merawasno diterima ta gak? Lek jamaah akeh ketrimoe. Mas yo gak khusuk ditulis khusuk, iku enake jamaah. Saman gak khusuk, imame khusuk, katut khusuk. Imam gak khusuk, saman gak khusuk, ana salah siji makmum sing khusuk, katut khusuk. Imam sak makmume kabeh gak ana sing khusuk. Lek gawe barisan soft lurus rapet ketulis khusuk kabeh. Enak jamaah. Apa mana dadi makmum? Enak, gak mikir blas makmum. Lah makmum gak karep ngetutno imam to. Imam ngadeg melu ngadeg. Imam ngangkat tangan melu ngangkat tangan. Imam Allahu Akbar melu Allah. Imam dolin amin. Gak mikir. Imam merkungkung melu merkungkung. Imam nyengongok melu nyengongok. Imam delosor melu delosor. Imam ngadeg melu ngadeg. Dolin amin. Engko imam merkungkung melu merkungkung. Gak mikir. Masjid iki saiki ana asene. Adem ngono nang buku catatan amal tulisane nama Supardi alamat Plososari Kecamatan Puri Mojokerto amal salat berjamaah keterangan khusyuk dalam kurung nunut enak jamaah. Lah saiki sampean kate gak jamaah lho. Duhur lapo gak jamaah alasanmu isek nang pasar, isek nang sawah, isek nang Tegal, isek nang kantor, isek kerja ya wis, terus nek asar lapo gak jamaah isek perjalanan gurung tutup omah gak iso jamaah, maghrib lapo gak jamaah isek tas mari mangan, kuwareken sekan gak enak kata jamaah lene isek lapo gak jamaah, isek akeh chattingan sing gurung tak buka, gurung tak woco, macem-macem ngene. Ayo subuh lapo gak jamaah, alasanmu apa? Turu ngantuk gak kena tiga alasan kupingmu gak krungu. Neng azan subuh iku ana undang-undang as-shalatu khairum minan salat iku luwih apik timbang turu. Tapi yang mbuh wong kene prinsipe diwalik an-naumu khairum minas shalah. Turu iku luwih apik timbang salat. Enten apa mboten? Ya iku gara-gara. Berarti padha karo mau donya dianggap luwih apik timbang akhirat mau. Makane ta tak kongkon sing azan iku arek enom. Sing ngene-ngene iki lho, Bro, andano. Biyen tukang azan iku idola favorit uang gelek mantu, wah itu loh sobo masjid tukang adhan gak keliru lek ngapain mantu arek iku bian ngono saya ini gak patek payu ya. Gak patek payu, seneng jemburis-jemburis gini gini mangkane talah mangkane hoi lek adhan sobo itu gelek no sing nom ojo sing mambu-mambu kuburan ngono ku kongkan adhan sing nom iku ono as-shalatu khairum minan yang lagono sing tepak as-sholat dawa naum ndek iku filosofine kan sholatnya dawa turune ndek sholatnya suwe turune dilu sholatnya akeh turune titik mungkinnya kan enggak sholat ndek naum tawa Kuale akhirnya sholatnya dilu turunnya suwe. Sing bener kayak Mekah Madinah. As-salatu khairum minan naum. Iku lek diartekno lak ngene. Salat iku lu sampe nimbang turu. Dadi salate suwe turune dilu. Bener ngono. Lah wong kene enggak salate ndek naume taung wae. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke klebu speaker. Lha iku lek diarte apa? Artine kan ngene, salat iku luwe apik timbang turun mangkane wong sing krungu padha kelon maneh. Wes jam 12. Emoh. Nyuwun pangapunten. Biasa wong wedok kadung ngerasa enak emoh wis ngono wis biasa. Engkono nang ngisor kari terus enang dokor ya dengkleh nurut lu ngomong kok gak mikir ngomong itu langono titik mana wes ajur ya wes mangkel aku we, anakmu kongonan ngaji wes angger gelem ngaji insyaallah selamat wis. Selamat apa mana zaman koyo ngene iki wis lah paling selamat kongkonan ngaji ana ngerti ya weruh donga nang mayat ditutuk tagak wis karuan awaladin sholihin yat ulah sing golek dalil ae umpama donga nang mayat gak tutuk sama nek liwat kuburan gak dikongkon salam liwat kuburan nek dikongkon assalamualaikum ya ahlal kubur nih. Lah dikongkon uluk salam sih. Salam itu artinya ndongakno semoga keselamatan atas kalian. Assalamualaikum dara qaumin mukminin. Dadi wong nang kuburan, wong nang alam kubur iku urip tambah peka, tambah tajam. Penglihatan makin tajam, pendengaran makin tajam. Taman masih ndonga kleset-kleset klesik-klesik krungu karena pendengarannya makin tajam. Nah, makanya uluk salam yo ya alon-alon ae. Assalamualaikum dara qaumin mukminin. Ngono bro. Mesti lewat kuburan. Assalamualaikum. Takane kancane, "Lapo sik banter e? Kuburane sakmene mbane kok." Nek gak banter lah gak krungu kabeh engko wong-wong. Gak antek ngono. Alon-alon wis krungu san. Iku mundak tajem pendengarane. Iku berarti kan donga sampe. Lek gak sampe gak dikongkon nuruk salam, ngono lho. Lapo anakmu cek ngerti ngono-ngono iku, kongkonan ngaji. Nggih? Ya wis, gak sida wis iki engko. Mah iki wis tambah terus. Oke ngapunten sing kathah. Mah. Gak melu nyumbang urun-urun selusul ae purane. Mah. Wis didongakno anak-anake muga-muga iso lihah. TPK iki muga-muga maslahah, manfaah, barokah, istiqomah hatta yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zumah. Allahumma ja'al hadihil madrasah tabiqi al-muttaqin ma'muratan ma'ibadika salihin wa ma'muratan ma'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan ma'ibadika al-mukhlisin wa ma'muratan ma'ibadika al-mushidin wa ma'muratan ma'ibadika salihin wa ma'muratan ma'ibadika al-muttaqin.